adalah wasiat yang telah diwarisi, yakni diwariskan dan diikuti dan merupakan jejak-jejak yang terpelihara dan ternukil, dan jalan-jalan hak yang telah ditelusuri, dan dalil-dalil yang laihah al-masyhurah, dalil yang cocok dan masyhur, dan hujjah-hujjah yang jelas dan mansur, tertolong. Allati amilat alaiha sahabah, yang telah diamalkan oleh sahabat-sahabat dan oleh tabi'in, dan juga telah diikuti oleh orang yang setelah mereka, dari orang-orang khusus atau orang-orang umum, orang awam, orang-orang khusus dari kalangan tokoh-tokohnya, para ulamanya, ataupun dari kalangan orang awamnya, dari kalangan muslimin. Dan mereka telah meyakininya sebagai hujjah. Jadi apa yang kita jelaskan pertama tadi, berpegang dengan kitab wa sunnah dan berpegang dengan ijma' salaful ummah, ini adalah jalan yang telah ditelusuri terus menerus generasi demi generasi, zaman demi zaman, dari mulai sahabat diikuti oleh tabi'in, tabi'in diikuti oleh tabi'in, terus begitu. Dan mereka meyakininya sebagai hujjah fima bainahum wa bainallah rabbil alamin, hujjah, bukti antara mereka dengan Allah rabbil alamin. Summa, kemudian diikuti pula oleh man iqtada bihim minal a'immatil muhtadin, diikuti pula oleh para imam-imam yang mendapatkan petunjuk, dan diikuti jejak-jejak mereka oleh pengikutnya. Wajtahada fi suluki sabilil muttaqin, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti atau menjalani jalannya orang-orang yang takwa. Akhirnya orang yang berusaha untuk mengikuti jalan mereka ini, ma'alladzina taqaw, akan digabungkan bersama orang yang taqwa, walladzina hum muhsinun. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan mukminun yang pasti dan hakiki, Rasulullah dan para sahabat. Kalau mau dikatakan muttaqin, yang benar-benar muttaqin itu siapa? Rasulullah dan para sahabat. Kalau mau dikatakan firqah yang najiyah, yang selamat itu siapa? Mereka, Rasulullah dan para sahabat. Itulah kenangan dia yang bisa dipastikan. Adapun orang-orang yang setelahnya tidak bisa dipastikan. Apakah firqah najiyah saya dan kamu? Atau mereka? Mana firqah najiyah? Bisa memastikan? Yang ada adalah usaha dan ijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengikuti firqah najiyah yang pasti itu, firqah najiyah yang sudah diberi jaminan oleh Allah dan Rasulnya, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah SAW. Ini pasti mereka. Maka kita ngikut dan berdoa, ngikut mereka, berusaha untuk mengikut mereka dan berdoa. Dan Allah katakan, atau dalam beberapa ayatnya di sini disebutkan oleh Al-Lalikai, orang yang seperti ini, ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, akan digabungkan bersama orang yang takwa, ini pada para sahabat, dan dengan orang-orang yang muhsinun. Al-mar'u ma'aman ahad, seorang bersama orang yang dicintainya. Kalau dia cinta kepada Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian berusaha untuk mengikuti mereka, digabungkan bersama mereka. Tapi kalau berkata, kami dan para sahabat sama-sama manusia, bukan Nabi, kami sama-sama makan dan minum seperti mereka, kenapa mesti kami mengikut mereka? Yang penting Quran dan Sunnah, gak perlu para sahabat, sahabat itu sama dengan kita. Kemudian dia berkata, memang sahabat itu aslam, lebih selamat, karena mereka gak berani berpikir-pikir tentang masalah ini, masalah gaib, dan masalah yang asma wa sifat. Mereka gak berani berbicara seperti itu kecuali nerima saja dari Rasul, dan mereka tidak berani menafsirkan keluar daripada apa yang dikatakan oleh Rasul. Ini mereka selamat memang. Tapi kita, kata dia, kata mereka, orang-orang ini, orang modern di abad 20 ini mengatakan, adapun kita a'lam, mereka aslam, kita a'lam, katanya. Maksudnya apa? Lebih tahu. Ketika cerita tentang masalah babi, maksudnya ya, para sahabat langsung tahu bahwa babi itu jelek, kemudian tinggalkan. haram. Khamar tahu jelek dan haram. Enggak macam-macam. Tapi sekarang katanya lebih tahu. Memang sahabat selamat, tidak berpikir-pikir itu selamat katanya. Tapi kita alam, kita lebih tahu, lebih alim, karena kita ngerti bahwa babi itu diharamkan karena ada cacing pitanya. Kita lebih tahu. Yang jelas para sahabat itulah yang lebih alim, karena dia ngerti bahwa apa yang diharamkan oleh Allah pasti jelek, karena dia orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Rabbnya, memiliki pengertian dan pengenalan terhadap Allah SWT, bahwa Allah tidak mungkin memberikan hukum-hukum kecuali yang terbaik. Tanpa mau mereka-reka, justru orang yang menebak-nebak itu orang yang bodoh. Artinya dia tidak sadar kalau dirinya tidak tahu, sehingga berusaha untuk memikir-mikirkan, akhirnya salah. Ya kalau ditemui, jangan kemudian dikatakan saya lebih tahu daripada para sahabat. Lah, masalah din ya, sahabat lebih tahu. Tapi orang-orang sombong ini mengatakan bahwasanya kita a'lam, para sahabat aslam. Kemudian mulai dia berijtihad sendiri, menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan lingkungannya, negerinya, kotanya, desanya. Akhirnya Quran dan Sunnah yang ditarik untuk sesuai dengan adatnya, untuk sesuai dengan kebiasaan negerinya. Ini al-mar'u ma'aman ahab. Kalau negerinya memang adalah rata-ratanya orang-orang yang berkeyakinan dengan Hindus, keyakinan Hindu atau Buddha, atau keyakinan animisme, atau keyakinan-keyakinan yang seperti itu, kemudian diikuti dan ditafsirkan Quran Sunnah dengan mereka, dengan pemahaman mereka, ini al-mar'u ma'aman ahab akan digabungkan bersama mereka. Sehingga tentunya yang selamat adalah yang mengikuti para sahabat. Yang akan menjadi firqa yang selamat, firqa yang najih, adalah mengikuti generasi salafus salih. Wa qala aydan fi athna'i muqaddimatihi wasifan ashab al-hadi. Juga beliau berkata, ini masih al-lika ya, berkata ketika dalam mukaddimahnya mensifatkan para ashabul hadi, menjelaskan tentang wajibnya mengikuti salafus saleh. Kata dia, waruwiya awarawa Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih, Rasulullah menggariskan untuk kami garis-garis dengan tangannya. Kemudian menggaris satu garis dengan tangannya. Kemudian menggaris garis-garis, yani lebih dari satu, di kanan dan kirinya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadihi subul, ini adalah jalan-jalan. Setiap jalan daripadanya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Setiap jalan tadi ada jalan, ada syaitan yang mengajak kepada jalan sesat tadi. Tsumma yaqra, kemudian beliau membaca, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ini jangan ikuti jalan-jalan itu, jalan-jalan yang tadi di kanan kirinya. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka kalian akan berpecah dari jalannya. Fa di sini sababiyah, menunjukkan akibat. Fatafarraqa bikum, kalau kalian mengikuti subul, akibatnya tafarraqu bikum an sabili, kalian akan berpecah dari jalannya. Demikian dikatakan. Yani beliau seakan-akan, ini al-Likai seakan-akan menyampaikan hadis ini dalam konsepnya menjelaskan wajib mengikuti salaf. Kira-kira apa sisi pendalilan atau sisi kecocokannya dengan masalah wajib mengikuti salaf? As-sirat al-mustaqim itu cuma satu, iya toh? Rasul menggambarkan berapa? Satu. Adapun subul, sekian Rasulullah gambarkan, khututan dikatakan, garis-garis. Kalau dikatakan satu, maka dari dulu hingga sekarang yaitu jalannya, tidak lain. Jalannya cuma satu, yaitu yang pernah dijalani oleh para sahabat dan dijalani kemudian oleh para tabi'in dan diikuti setelah itu oleh tabi'in tabi'in dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama a'immah ahli sunnah. Cuma itu. Kalau tidak ikut salaf jalannya, berarti jalan lain. Apa kamu tahu ada jalan lain selain jalannya para sahabat? Apa kamu yakin? Apa kamu memahami adanya jalan lain selain jalannya para salafus saleh? Rasulullah menggambarkan jalan tadi satu, kemudian gambar kanan dan kirinya, kemudian membacakan ayat Allah, ikuti jalan yang satu ini. Perintah ini untuk Rasul, untuk para sahabat, untuk tabi'in, untuk tabi'in tabi'in, dan untuk seluruh manusia sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Ikuti jalan yang itu juga, sama jalannya, enggak berubah jalannya. Dari sini terlihat mestinya kita mengikuti para salafus saleh. Ani bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtabi'u faqad kufitum. Mengikutlah dan jangan mengada-ada, maka kalian telah tercukupi. Halas, cuma itu. Dikasih yang mudah, pengen yang susah. Ini manusia. Dikasih yang mudah, ittabi'u wa la tabtadi'u kufitum. Hanya ngikut sajalah kalian dan jangan ngada-ngadakan sesuatu yang baru. Kan gampang. Yang sudah ada dalam Quran dan Sunnah telah dipahami oleh para salaful ummah, telah dinukil oleh para ulama umat ini. Tinggal kita amalkan, selesai. Kenapa kau pakai berpikir-pikir cari ide yang baru? Susah berpikir sana, berpikirnya gimana ya caranya untuk membuat suatu syariat yang lebih bagus, yang kira-kira bisa mengajak kaum muslimin demikian. Kok susah mikir-mikir yang belum ada, yang tidak ada? Kenapa? Ikut dan jangan mengada-ngada, kalian telah tercukupi. Demikian nasihat Ibnu Mas'ud. Falam najid fi kitabillahi wa sunnati rasulih wa athari sahabatihi illa al-has ala al-ittiba wa dhammu at-takalluf wal ikhtira. Kata Al-Lalikai rahimahullah, kami tidak mendapati di dalam kitab Allah, tidak pula di dalam sunnah Rasulullah, tidak pula dalam riwayat-riwayat para sahabat, kecuali semuanya menganjurkan untuk ittiba, untuk ngikut, dan mencela at-takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri dengan ikhtira, mengada-adakan perkara-perkara yang baru, mengarang sesuatu yang baru. Gimana cara dakwah yang baru? Gimana cara ibadah yang lebih modern? Bagaimana cara berdakwah atau dengan cara macam-macam dia, masalah ibadah atau amalan, masalah dakwah ataupun masalah muamalah. Dipikir-pikir bagaimana cara yang baru yang lebih cocok dengan zaman sekarang. Ini kok goblok sekali. Nyari yang susah. Itu takalluf namanya. Allah sudah mudahkan ini. Pelajari, ikuti, selesai. Apa kata Allah, apa kata Rasul, apa yang dipahami oleh salaf, kerjakan seperti itu. Kan gampang. Maka kata beliau, aku tidak mendapat di dalam kitab Allah, tidak pula dalam hadis Rasulullah, tidak pula dalam asar para sahabatnya, kecuali anjuran untuk ittiba dan mencela, memberat-beratkan diri dengan mengarang-arang. Faman iqtasara ala hadhil athar kana minal muttabi'in. Maka orang yang meringkas hanya mengikuti asar-asar ini saja, berarti dia itu orang yang muttabi'in, ahlul ittiba. Wa kana aulahum bihadzal ism. Maka mereka yang paling pantas atau paling utama dengan sebutan itu, dengan sebutan muttabi'in. Sehingga kalau Rasulullah mengatakan walladzina yalunahum, maka yang paling pantas disebut yalunahum siapa? Yang tadi ngikut tadi, tabi'in. Sehingga disebut dengan istilah tabi'in, zaman tabi'in, tabi'in, tabi'in. Thank you. haqquhum bihadzal wasf, dan mereka inilah ahlul ittiba, inilah yang paling berhak dengan sifat tinggi. Yani ha ini atau kembalinya kepada al-athar tadi, meringkas hanya mengikuti athar, maka paling pantas disebut ahli al-athar, paling pantas disebut ahli sunnah, ahli riwayat, paling pantas disebut dengan sifat bahwa dia pengikut sunnah. Wa khassuhum bihadzal rasm ahlul hadis, dan yang paling khusus dengan garis ini siapa? Adalah ashabul hadis. Jadi yang paling pantas untuk disebut dengan pengikut asar, paling pantas untuk digambarkan dengan sifat orang-orang yang mengikut asar, atau paling pantas disebut dengan ahlul asar, dan paling pantas disebut dengan garis, atau paling pantas dikatakan orang itu mengikuti garis itu siapa? Ashabul hadis, golongan ahlul hadis. Liikhtisasihim bi rasulillah, karena pengkhususan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ucapannya. Dan tulu mulazamatihim lah, dan karena terus-menerusnya mulazamah mereka kepada beliau, mulazamah kepada Nabi, padahal Nabi sudah meninggal. Ini dengan mempelajari dan mengkaji riwayat-riwayatnya, ucapan-ucapannya, dan riwayat tentang amalan-amalannya. Watahmiluhum ilmahu, dan karena mereka memikul ilmu beliau, membawa ilmu Nabi, karena mereka membawa hadis, ashabul hadis, yani ahlul hadis. Hafizahum Allah nafasahu wa af'ala, semoga Allah menjaga mereka, jiwa-jiwa mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Fa'akhadu al-Islam anhu mubasharatan, maka mereka mengambil Islam dari beliau secara langsung. Wa syara'i'ahu musyahadatan, dan mengambil syariatnya langsung bersaksi berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW. Siapa ashabul hadis yang pertama? Para sahabat. Ashabul hadis atau ahlul hadis yang pertama kali adalah para sahabat yang berpegang kuat dengan sunnah. Kemudian yang berikutnya. Sehingga mereka itu paling tahu, paling kenal kepada Nabi, karena mengambil Islam langsung dari Nabi, mengambil syariat langsung berhadapan dengan Nabi. Wa ahkamahu muayyanatan, dan mengambil hukum-hukumnya secara langsung. Min ghairi wasithah, tanpa perantara. Wala safira bainahum, dan tidak ada safir, tidak ada duta antara dia dengannya. Wa bainahu wasilah, dan tidak pula ada perantara antara beliau, antara dia. Jadi langsung mendapatkan dari Rasulullah SAW. Ini keistimewaan yang ada hanya pada para sahabat. Keistimewaannya mendengar langsung dari Nabi, mempelajari syariat langsung dari mulut beliau, memahami hukum-hukumnya langsung dari ajaran dia, tanpa ada perantara. Fajawaluha ayyanan wa hafidhu anhu syafahan wa talaqqahuhu min fihi rutaban, maka mereka menyampaikannya secara langsung, dan mereka memeliharanya dari beliau secara langsung. Syafahan itu mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Watalaqahuhu min fihi rutaban, dan mereka langsung menelannya dari mulut Rasulullah dalam keadaan masih rutab, masih segar. Watalaqanuhu min lisanihi adban, dan mereka menerima dikte dari beliau, dari mulut beliau, secara langsung masih dalam keadaan azban, masih murni, masih tawar. Wa taqadu jami'a dhalika haqqan, dan mereka meyakini semua itu dengan hak. Wa akhlasu bidzalik, dan mereka mengikhlaskan dengan itu dari hati-hati mereka dengan keyakinan. Ini setelah menerima dari Rasul secara langsung, mereka pun langsung meyakininya dengan ikhlas. Fahadha dinun akhadha awwaluhu an Rasulillah musyafahatan. Maka ini din diambil oleh generasi pertamanya langsung dari Rasulullah SAW. Musyafahatan, langsung dari mulut beliau. Lam yashubhu labsun wala syubhatun. Tidak dikotori oleh kesamaran dan tidak pula dikotori oleh syubhat-syubhat. Masih bersih, jernih. Leluha kana hariha. Thumma naqalaha al-udul. Kemudian setelah dari generasi pertama ashabul hadis ini dinukil oleh orang-orang yang adil, dari orang-orang yang adil, min ghairi tahamulin wala mail, juga kemudian dari para sahabat ini dinukil oleh para tabi'in, orang-orang yang adil. Tentunya diketahui adil dengan dipersaksikan oleh para tabi'in yang ada pada waktu itu dan para yang lainnya, dan para sahabat pun mengenali pada waktu itu siapa para tabi'in murid-muridnya yang utama dan dicintainya. Nah, mereka yang udul inilah yang meriwayatkan kepada yang udul berikutnya, yang adil berikutnya meriwayatkan kepada yang adil berikutnya. Demikian. Min ghairi tahamulin wala mail, tanpa mereka memberat-beratkan, tanpa ada kecondongan kesana kemari. Ini tanpa berani menambah atau berani merubah-rubahnya. Thumma al-kaffah 'anil kaffah was-saffah 'anil saffah wal jama'ah 'anil jama'ah. Kemudian dari kecukupan, dari orang-orang yang kaffah kepada orang yang kaffah, dari barisan kepada barisan berikutnya, dari jamaah kepada jamaah berikutnya. Akhadha kaffin aw akaffun bikaff, mengambil tangan dari tangan ke tangan, terus begitu. Siapa yang mengambil dari tangan ke tangan? Siapa yang mengambil dari jamaah ke jamaah? Atau siapa yang meriwayatkan dari orang yang cukup kepada orang yang cukup, dari adil kepada yang adil? Siapa mereka? Dikenal dengan nama ashabul hadis. Orang yang kerjanya, hidupnya dihabiskan untuk memelihara sunnah, mempelajari sunnah, mengumpulkan sunnah, menyampaikan pada generasi berikutnya, sehingga Allah memelihara din ini dengan mereka. Dan Allah memelihara din ini dengan Allah jadikan orang-orang yang seperti ini, ashabul hadis. Mereka memegang kuat-kuat dan tidak berani menambahnya, tidak berani merubahnya, tidak berani menguranginya, disampaikan pada yang berikutnya. Mereka pun menerimanya dengan meneliti siapa meriwayatkan, bagaimana riwayatnya, gimana orangnya, gimana sikoh atau tidak sikoh, hafalannya kuat atau tidak kuat, bagaimana dia akidahnya, bagaimana imannya, terus diperiksa. Ketika sudah jelas dia adalah mukmin shadiq atau jelas dia adalah seorang yang saleh, kemudian dia hafalannya kuat dan tidak tercampur, diterima hadisnya dengan bersih, disampaikan kepada yang berikutnya. Demikian selanjutnya. Wa tamassaka khalafun bisalaf. Kemudian khalaf memegang dari salaf. Ini menunjukkan zaman ya, waktunya. Ini generasi yang khalaf memegang apa-apa yang diterima dari salafnya. Salafnya para sahabat. Khalaf adalah yang berikutnya. Jadi kita ini sebenarnya kalau zamannya zaman khalaf, ini orang-orang yang berikutnya. Tapi kalau manhaj, harus kita kembali kepada manhaj salaf. Jalannya mengikuti jalan salaf. Akhirnya khalaf memegang dari salaf. Kal huruf yatlu ba'daha ba'dan wa yattasiq ukhraha ala ulaha. Seperti huruf-huruf yang terangkai sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wa yattasiq ukhraha ala ulaha, yang saling bersesuaian yang akhir dengan yang pertamanya, saling bersesuaian. Huruf dalam satu kalimat itu banyak hurufnya, saling bersambung-sambung tapi saling berhubungan. Kalau dibuang satu, rusak maknanya huruf itu. Ini kurang lebih seperti itu. Yang awal berhubungan dengan yang terakhir, yang terakhir berhubungan dengan yang awal, terus bersambung. Rasfan wa nazman, yani berurutan dan berangkai. Fahaula illadina ta'ahadat binaqlihim syariah. Maka mereka itulah yang syariat ini dengan nukilan mereka menjadi terjaga. Wan hafadat bihim usulus sunnah, dan usulus sunnah dengan mereka menjadi terpelihara. In hafadat, terpelihara. Fawajabat lahum bidzalikal minnah ala jami'il ummah, maka wajiblah bagi mereka dengan itu semua jasa atas seluruh umat. Jadi wajib bagi mereka jasa, dalam artian mereka itu betul-betul memiliki jasa bagi umat ini. Karena tanpa silsilah, tanpa rantai ahli hadis, tanpa rantai ashabul azhar, akan terputus din ini. Iya toh, akan terputus sunnah. Tapi karena Allah takdirkan, Allah jadikan tokoh-tokoh di setiap zaman, satu golongan yang zahirin al-haq, menegakkan al-haq, memeliharanya, membersihkannya, menjaganya, menyampaikannya, memurnikannya, maka kata beliau, mereka memiliki minnah ala jami'al ummah, dia memiliki jasa atas seluruh umat. Wa da'wah lahum bil maghfirah, dan wajib pula kita doakan mereka dengan ampunan. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum, semoga Allah mengampuni mereka dan merahmati mereka. Yani kita doakan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan selanjutnya para ashabul hadis. Kita doakan mereka, karena mereka itulah yang menyampaikan din dari tangan ke tangan. Fahum hamalatu ilmi, maka mereka adalah pembawa-pembawa ilmu Rasul. Wa naqalatu dini, dan para penukil-penukil din Rasul. Wasafratihi atau fasafratuhu bainahu wa baina ummati, dan mereka adalah duta-duta antara Rasul dengan umatnya. Jadi duta, utusan perantara antara kita dengan Rasulullah adalah para ulama ahli hadis. Wa umana'uhu, dan kepercayaan-kepercayaannya. Wa tablighul wahyi anhu, dan juga menyampaikan wahyu daripadanya. Fahariyun an yakunu awlan nasi bihi fi hayati wa wafati, maka tentunya sangat pantas mereka itu untuk menjadi manusia yang paling utama dengannya dalam hidupnya dan matinya. Yang paling utama dalam hidupnya adalah para sahabat, yang paling utama dengannya setelah wafatnya adalah para ahli sunnah. Pantas disebut ahli sunnah, karena mereka itu memang seperti itu. Wa kullu ta'ifatin minal umami marja'uha ilaihim, dan setiap golongan dari umat-umat mesti merujuknya kepada mereka. Sekarang lihat, semua golongan kalau ngotongan qala Rasulullah SAW, dari mana dia dengar? Merujuknya kemana? Dari sini? Dari wangsitnya atau dari otaknya? Enggak mungkin. Qala Rasulullah, padahal dia enggak pernah ketemu Rasul. Berarti dari mana? Mesti dari alul hadis. Mesti ujung-ujungnya alul hadis. Mesti. Sehingga ada keanehan di kalangan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu benci kepada alul hadis, memusuhi ahli hadis, keras-kerasan. Pada zaman ini mereka benci kepada Syekh Al-Albani, benci kepada masyayikh ahli hadis. Tapi lihat pada buku-buku mereka, nanti kalau sudah menukilkan ucapannya, hadis mengatakan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis sahih. Kalau kebetulan sahih, kalau dhaif dia sembunyikan. Dia tidak tunjukkan daifnya. Dia akan katakan ini kan hadis, begitu saja. Akan menukil ulama ahli hadis yang lain. Mana yang menyahihkannya? Buka buku Tirmidzi, buka Nasai, buka, oh kan Nasai ada menukil kok. Disebutkan ya ikhwan, Nasai atau Tirmidzi, ini beliau meriwayatkan dengan sanadnya, dan beliau menilai ini hadis gharib, ini sahih, ini dhaif dan sebagainya, dinilai oleh beliau. Tapi kadang-kadang ada kelirunya. Apa jawabannya? Gimana ahli hadis atau bagaimana dia, apa tingginya atau tinggi mana Al-Albani dengan Tirmidzi, begitu alasannya. Karena dia pengen hadis yang dhaif tadi. Kalau bilang dhaif kan Al-Albani, kukurkan bid'ahnya dia. Maka dia katakan Tirmidzi sama Al-Albani tinggi mana? Ini Tirmidzi kok hadisnya, riwayatnya. Jadi mereka, jadi mereka ini benci kepada ahli hadis, tapi merujuk kepada siapa? Pada ahli hadis. Jadi ngambil dari Tirmidzi, Nasai dan sebagainya. Kok aneh ahli bidah ini mencela ahli hadis. Katanya ahli hadis itu tukang ghibah, tukang ceritakan kejelekan orang karena memeriksa rawi-rawi. Tapi mereka kalau mengambil hadis mesti dari ahli hadis, walaupun dengan cara seperti tadi, cara menutup-nutupi dan cara subhat.